بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا المثال هو استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به. Dan contoh ini adalah istiwanya Allah di atas arsy-Nya dalam bentuk yang layak baginya. Qala ta'ala fi surati Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yudabbirul amr ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الله تعالى berfirman di dalam surat Yunus yang artinya sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Allah Azza wa Jalla mengatur seluruh urusan. Tidak ada seorang pun memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Itulah Allah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian hanya kepadanya semata. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa qawluhu fi suratir ra'di Allahul ladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha ثم استوى على العرش. Dan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Ra'd yang artinya Allah Azza wa Jalla mengangkat, meninggikan langit-langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Wa qawluhu fi suratil Furqan thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Dan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Furqan yang artinya kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, bertanyalah engkau tentangnya, tentang Allah Azza wa Jalla, kepada Zat yang maha teliti, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu fi suratis sajadati, dan firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajadah, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. وقوله سبحانه Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah azza wa jalla yang telah menciptakan langit-langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Wahadihi nususu tadullu ala anna Allah istawa ala arsyihi ala alwajhi al-la'iqi bihi. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya dalam bentuk yang layak baginya. Fanuthbitu dhalika lillahi min ghairi tashbihin wala tamthilin wa min ghairi tahrifin wala ta'qilin. Maka kita menetapkan istiwa Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya bagi Allah Azza wa Jalla tanpa menyerupakannya dengan istiwa makhluk. Tasbih dengan tamthil semakna menyerupakan dengan makhluk tanpa merubahnya dan tanpa meniadakannya. Wa minal adillati ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala kadhalika wa annahu fawqa arshihi qawluhu ta'ala أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian pula dan bahwasanya Allah Azza wa Jal berada di atas arsy-Nya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit bahwa ia akan membenamkan kalian ke bumi? Maka tiba-tiba bumi pun bergoncang. Was-sama'u kullu ma'ala. Dan as-sama' adalah segala sesuatu yang berada di atas. Kullu ma'alaka fahuwa sama'un. Segala sesuatu yang berada di atasmu disebut dengan sama. Walihada najidu fil Qur'ani annahu yutlaku ala sahabi annahu sama'un. Karena inilah kita dapati di dalam Al-Quran bahwasanya disebut awan sebagai sama. Allah Azza wa Jalla berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan untuk kalian dari as-sama' yaitu dari awan, air hujan. As-sama'u huna fis-sahabi. As-sama'u huna hiya-sahabu. As-sama' di dalam ayat ini bermakna awan. Atlaqa alaihi kalimata sama'in. Disematkan padanya kata sama'. Li'annahu fil'ului. Karena sesungguhnya awan berada di ketinggian. Wassamawatu li'uluiha qilalaha samawatun. Dan langit, langit karena tingginya ia, dikatakan padanya samawat, jamak dari samaun. Wallahu fis samai ya'ni fil ulwi. Dan Allah azza wa jalla fis sama, yaitu berada di ketinggian. Dari sini kita bisa memetik kesimpulan bahwa as-sama di dalam bahasa Arab memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah segala sesuatu yang berada di atas kita bisa disebut dengan sama. Makna yang kedua, langit yang tujuh lapis. Ini dua makna as-sama di dalam bahasa Arab. Fafihuna in kulna innaha lidzarfiyyati fal muradu annallaha tabaraka wa ta'ala fil uluwi. Maka fi di sini, yaitu di dalam ayat a'amintum man fis sama, apabila kita mengatakan bahwa fi tersebut menunjukkan keterangan tempat, yaitu bermakna di, maka yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di ketinggian. Aw naqulu inna fi huna bima'na ala. Atau kita mengatakan bahwa fi di sini bermakna di atas. Li'anna hurufal jarri tatanawabu. Karena sesungguhnya huruf-huruf jar saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Fata'ti fi bima'na ala. Maka fi datang bermakna di atas. A'amintum man fis sama, ya'ni a'amintum alladhi 'alas sama'i. Sehingga firman Allah Ta'ala yang artinya, sehingga firman Allah Ta'ala a'amintum man fis sama, yaitu maknanya apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit. Fafi bima'na ala, maka fi di sini bermakna di atas. Wa idza abqainaha ala babiha dharfiyatan fal muradu bis sama'i al ulu. Dan apabila kita biarkan fi tetap berada di dalam baknya, menunjukkan keterangan tempat, yaitu di, maka yang dimaksud dengan as-sama bermakna ketinggian. A'amintum man fis sama, ya'ni man fil uluwi. Sehingga firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama, yaitu zat yang berada di ketinggian. Wa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kesimpulannya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala fis sama, ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, fi tetap pada makna aslinya, bermakna di. As-sama bermakna al-ulu, ketinggian. Sehingga Allahu fis sama bermakna Allah Azza wa Jal berada di ketinggian, di atas. Makna yang kedua, fi bermakna ala, di atas. As-sama bermakna langit yang tujuh lapis. Sehingga Allahu fis sama bermakna Allah berada di atas langit. Dan dua makna ini tidak bertentangan satu dan lainnya, bahkan saling menguatkan. Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, di atas seluruh makhluknya, di ketinggian. Hadza wa'idun shadidun lil kuffari wal 'usati ala kufril kafirin wa ma'asil 'asina. Ayat ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan, terhadap kekafiran orang-orang yang kafir dan kemaksiatan para pelaku maksiat. Kaifa ta'manuna Allah rabbas sama'i wal ardi alladhi min 'izzatihi annahu fis sama'i. Bagaimana mungkin kalian merasa aman terhadap Allah, Rabb langit dan bumi, yang di antara bentuk kemuliaannya, keperkasaannya adalah bahwasanya ia berada di atas langit. Li'anna as-sama'a wal-'uluwa fihima 'azamatun. Karena sesungguhnya langit dan ketinggian pada keduanya terdapat keagungan. Was-sufulu fihi naqsun. Sementara kerendahan, berada di tempat yang rendah, padanya terdapat kekurangan. Walihada yaqulul kuffaru yaumal qiyamati. Karena inilah orang-orang kafir berkata pada hari kiamat nanti, wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang yang kafir mengatakan di hari kiamat nanti, wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Kami akan jadikan mereka berada di bawah kaki-kaki kami, agar mereka termasuk di antara orang-orang yang rendah. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka mereka, yaitu kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hendak berbuat tipu daya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kami pun menjadikan mereka orang-orang yang rendah. Al-maghlubin al-adhillaa, yaitu kami jadikan mereka orang-orang yang kalah lagi hina. Fassufulul ma'nawiyu walhissiyu fihi naqsun. Maka kerendahan yang bersifat maknawi, yaitu memiliki kedudukan yang rendah, yang hina, dan kerendahan yang bersifat indrawi, yaitu berada di tempat yang rendah, padanya terdapat kekurangan. Ammal 'uluwu fa fihi kamalun. Adapun ketinggian, padanya terdapat kesempurnaan. Famin kamalihi subhanahu wa ta'ala wa izzatihi wa 'azamatihi annahu fis sama'i. Maka di antara bentuk kesempurnaan Allah Ta'ala, kemuliaannya dan keagungannya adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, berada di ketinggian. Fassama'u wal'ulu fihi kamalun. Maka ketinggian, as-sama' dan al-ulu di sini semakna, bermakna ketinggian. Maka ketinggian padanya terdapat kesempurnaan. Was-sufulu fihi naqsun. Sementara kerendahan padanya terdapat kekurangan. Fakaifa naj'aluhu fis-sufli? Maka bagaimana mungkin kita menjadikan Allah Azza wa Jal berada di tempat yang rendah? Hal hadza ta'zimun lillahi? Apakah ini merupakan bentuk pengagungan Allah Ta'ala? Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Azza wa Jal darinya dengan ketinggian yang besar. Yaquluna Allahu fi kulli makanin. Wala yastahawna. Mereka, sebagian ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, mengatakan Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana, dan mereka tidak malu. وجرهم هذا إلى القول بوحدة الوجود. Dan pemahaman ini, keyakinan ini menyeret mereka kepada pendapat wahdatul wujud, yaitu bahwasanya segala sesuatu adalah Allah. Al-qawlu bi'annahu fi kulli makanin ma'nahu annahu halun fi kulli syai'in minal makhlukati. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jal berada di mana-mana, maknanya adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di dalam segala sesuatu dari para makhluk. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Fahum yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah fawaqa'u wal'iyadu billahi fi syarril aqaidi wa akhbathiha. Mereka menyangka bahwasanya mereka menyucikan Allah Azza wa Jalla, namun mereka justru terjatuh wal'iyadu billah ke dalam akidah yang paling buruk, syar dengan akhbath semakna, bermakna paling buruk. Fayunazzihuna Allah an yakuna fil 'uluwi wa an yakuna fawqa makhluqatihi jami'an wa an yakuna fawqa al-'arshi waj'aluhu fi kulli makanin. Mereka menyucikan Allah Ta'ala menurut sangkaan mereka dari bahwasanya Allah berada di atas, dari bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya, dari bahwasanya Allah Azza wa Jal berada di atas arsy, dan mereka justru menjadikan Allah berada di mana-mana. Wallahi law kana malikan 'alal arsy wa taqulu lahu la hadzal makanu ghalatun laysa tayyiban inzil tahta. Demi Allah, seandainya ada seorang raja berada di atas singgasana, engkau berkata kepadanya, tidak, tempat ini keliru, tempat ini bukan tempat yang baik, turunlah ke bawah. Inzil ya maliku tahta, turunlah wahai raja ke bawah. Khalika tahta aqdamin nasi, biarkan dirimu di bawah kaki-kaki manusia. Lakana hadza ihanatan lahu, tentunya ini adalah penghinaan terhadap dirinya, raja tersebut. Fa kaifa billahi rabbil alamin, lalu bagaimana dengan Allah Rabb semesta alam? Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang besar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.